dan ada damai di sana. Saat kau lakukan hal yang kau suka, ku sadar kau punya dunia sendiri. Buanglah semua.